Alam Indonesia. Sayup terjengah, kidung-kidung yang indah mengusik sukma. Tersenyap pesisir pantai, indahnya negeri tercinta, tanah air Indonesia indah. Alam Indonesia, angin berhembus, burung-burung cepatlah terbang meninggi. Tersenyap pesisir pantai, indahnya negeri tercinta, tanah air Indonesia.